وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Imarah, kitab pemerintahan, bab yang ke-14 yang berbunyi bab hukmu man farraqa amral muslimina wa huwa mujtami'un. Hukmu man farraqa amral muslimina wa huwa mujtami'. Hukum orang yang memecah belah urusan kaum muslimin dan urusan tersebut dalam keadaan atau dalam persatuan. Hukum memecah belah persatuan kaum muslimin, bersatu di bawah seorang pemimpin, mereka mematuhi, mentaati aturan pemimpin, tiba-tiba ada yang memecah belah. Apa hukumnya yang memecah belah ini? Ini jawabannya dalam hadis, hadis yang akan ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 4734. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Abu Bakar ibn Nafi' wa Muhammad ibn Bashar qala ibn Nafi' haddatsana Gundar. Ini yang kemarin kita katakan Gundar, ini dia. Gundar itu Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far. Sementara Muhammad ibn Bashar muridnya itu gelarnya Bundar. Wa qala ibn Bashar haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Terkadang perawi itu ketika menyebutkan gurunya, semaunya dia. Terkadang dengan gelarnya saja, terkadang dengan kunyahnya saja, kadang-kadang disebutkan nasab, nama, nasab dan lengkap semuanya. Ya. Namanya, kemudian nasabnya, kemudian gelarnya, kunyahnya. Ya. Ini perbuatan seorang murid ketika menyebutkan gurunya. Haddatsani fulan. Nah, fulan ini sembarang mereka. Nah, seperti sekarang Muhammad ibn Bashar menyebutkan nama gurunya dan nama ayah gurunya, Muhammad ibn Ja'far. Sementara guru Imam Muslim yang sebelumnya, Abu Bakar ibn Nafi', dia cukup mengatakan haddatsani Gundar, cukup dengan gelarnya saja. Dan ilmu, dalam ilmu hadis itu nama ada bidangnya mengenali gelar-gelar para ulama hadis, ya, perawi-perawi hadis. Di antara hikmah mengenali gelar-gelar perawi-perawi hadis agar tidak dikira orang yang satu itu jadi dua. Ya. Agar tidak dikira, saya seringkali mendengar ungkapan dari guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis Madinah yang sampai sekarang masih mengajar di Masjid Nabawi dan sudah menyelesaikan membaca, mengajarkan 6 kitab hadis. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, dan sekarang balik lagi, mulai dari awal lagi. Ya, diulang kedua kalinya. Dia seringkali ketika sampai kepada gelar para ulama hadis itu, dia mengatakan di antara faedah mengenali gelar-gelar para perawi hadis itu agar kita tidak mengira satu orang jadi dua orang. Terkadang disebutkan dengan gelar, di saat yang lain disebutkan dengan nama. Kita kira itu dua orang, padahal di satu orang. Yang kadang-kadang disebut dengan gelarnya, terkadang disebut dengan namanya. Dan ini pentingnya mengenali gelar para ulama hadis, perawi hadis. Makanya kita ketika menghafal nama-nama ini, kita langsung menghafal gelarnya. Ya. Langsung menghafal gelarnya. Gundar. Ya, namanya Muhammad ibn Ja'far. Ya, Gundar itu namanya Muhammad ibn Ja'far. Ibn Bashar dalam riwayatnya menyebutkan dengan nama Muhammad ibn Ja'far. Sementara Abu Bakar ibn Nafi' menyebutkan dengan gelarnya Gundar. Ya, Gundar. Kemudian qala hadatsana Syu'bah an Ziyad ibn Ilaqah qala sami'tu Arfaja. Radiyallahu ta'ala. Ini sahabat dengan nama yang pertama kali mungkin, atau jarang kita temukan sahabat dengan nama Arfaja. Ya. Ini sahabat-sahabat yang tidak terlalu terkenal. Arfaja radiyallahu ta'ala an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Kata Arfaja radiyallahu an, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu satakunu hanatun wa hanatun. Innahu satakunu hanatun wa hanatun. Hanatun atau hanatun, kata para ulama atau pensyarah hadis, maksudnya perkara-perkara yang besar, fitnah-fitnah yang terjadi, ya, perpecahan-perpecahan yang terjadi, ya, kekacauan-kekacauan, ini yang dimaksud dengan hanat. Ya. Di sini bencana ya. Ya. Dan Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan artinya adalah fitnah dan kekacauan. Ya. Kekacauan. Dan kita seringkali melihat kekacauan itu. Ya, ketika tidak ada yang tidak ada yang mengkondisikan keadaan, atau ada tetapi tidak mampu mengkondisikan keadaan, sehingga orang berbuat semena-mena. Yang kuat menghantam yang lemah, ya, yang banyak memporak-porandakan yang sedikit. Ini hanat wa hanat. Dan ini berita dari Nabi, kabar gaib disampaikan oleh Nabi SAW, bukan menunjukkan dia mengetahui semua yang gaib. Ya, tapi menunjukkan bahwa dia diberitahukan oleh Allah tentang perkara-perkara gaib yang berkenaan dengan hal-hal yang yang berhubungan dengan agama, dengan akidah. Jadi Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, yaitu hanatun wa hanat, kekacauan demi kekacauan, fitnah demi fitnah, bertubi-tubi menghantam umat ini. Ya. Munculnya kelompok-kelompok, ya, mengklaim bahwa dia yang benar, kemudian membunuh yang tidak sependapat dengan dia, mengkafirkan dan seterusnya. Ini hanatun wa hanat. Kata Nabi, faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-umma, ketika terjadi kekacauan dan fitnah-fitnah tersebut, maka barang siapa yang menginginkan untuk memecah belah urusan umat ini, wahiya jami'un, sementara umat ini bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, ya, kata Nabi, fadribuhu bisayif, orang yang berkehendak untuk mengacaukan tadi, pukul dengan pedang, maksudnya perangi, ya, kainan mangkana, siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, dari mana asalnya, darahnya apa, sukunya apa, ketokohannya juga, ya, kalau dia sudah ingin di tengah-tengah kekacauan dia ingin memancing di air keruh, ya, maka fadribuhu bisayfi kainan mankan. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak orang-orang yang mempergunakan kesempatan di tengah-tengah kekacauan, ya, padahal kepemimpinan sudah sah di tangan seseorang, ya, semuanya sudah mengakui dia sebagai pemimpin, penguasa. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah kekacauan dan fitnah tersebut, ada yang berupaya untuk melakukan, ya, untuk mengambil kekuasaan, maka Nabi mengatakan fadribuhu bisayfi kainan mankan. Inilah ancaman memberontak kepada penguasa yang sah dengan apapun caranya, menghasut orang untuk tidak percaya, ya, menghasut orang untuk melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku dan yang sudah ada dan berlaku dan seterusnya. Makanya para ulama membagi pemberontakan ini kepada dua bagian. Yang pertama langsung ke medan perang, langsung ke medan melatih pasukan-pasukan dan membuat keonaran-keonaran dengan fisik. Ya. Yang kedua namanya pemberontak yang qa'ada. Dia duduk di atas tempat seperti saya ini, kemudian mengeluarkan ya, kajian-kajian yang menghasut rakyat untuk tidak percaya, untuk menyalahkan, untuk ya. Kesalahan itu bukan untuk dibicarakan, kesalahan pemerintah untuk diselesaikan, untuk didoakan agar mereka ya, dibenarkan oleh Allah, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada yang mengatur aturan, kacau. Saya sangat melihat kekacauan ini ketika di lampu merah. Sekarang ini kan polisi tidak terlalu perhatian untuk mengkondisikan lampu merah. Yang namanya roda dua itu seakan-akan tidak ada lampu merah. Itu sudah lama saya saksikan. Tidak pantang bulu siapapun juga. Ya orang biasa, orang yang sudah lama mengaji pun ya. Nanti lampu merahnya di belakang sana dan dia sudah ada di depan dan bahkan lanjut terus ya. Nggak ada, kan lampu merah itu kan aturan yang harus ditaati. Ini salah satu bentuknya ya. Ketika tidak ada, mereka takutnya pada polisi saja ya. Itu aturan yang fakta nampak, yang ketika semuanya seperti itu kemudian terjadi kecelakaan, nampak mereka akibatnya. Apalagi aturan Allah yang tidak nampak akibatnya ya. Yang durhaka, yang menantang, yang melanggar aturan Allah kan tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti baru dihisab, baru nampak hasilnya. Anda akan mungkin orang peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral mu'minin, mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita menanamkan kesadaran bahwa aturan itu untuk diikuti, untuk diterapkan. Karena untuk menjaga kemaslahatan umum, semuanya akan teratur. Selama tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan tidak ada. Adapun itu untuk orang-orang tertentu, untuk instansi tertentu, ya, tidak sekan mencakup semuanya. Bila mana itu, maka kita tidak mau taat. Bukan untuk menghasut, tetapi tidak taat. Ya. Inilah hadis yang pertama. Innahu satakunu hanatun wa hanatun, faman arada an yufarriqa amra hadhil ummah wa hiya jami'un fadribuhu bisayfi kainan man kana. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua 4735. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Ahmad bin Khirash qala haddatsana Habban qala haddatsana Abu Awana ha ini rumus ya, menunjukkan bahwa sanadnya berpindah ke sanad yang baru. Wa haddatsani al-Qasim ibnu Zakaria qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Syaiban ha wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala haddatsana al-Mus'ab ibnu al-Miqdam al-Khash'ami al-Khath'ami qala haddatsana Israil ha wa haddatsani Hajjaj ibnu Sya'ir قال حدثنا آرم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن أرفجة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. Ini dengan jalur yang sangat banyak mengarahkan, membawa hadis yang sama kepada Arfaja radhiyallahu taala anhu, dan bunyi hadisnya hampir sama. Ya, innahu satakunu hanatun wa hanat faman arada an yufarriqa amra hadhil umma wa hiya jami'un. Nah, di situ yang pertama tadi kan fadribuhu bisayfi kainan mankana. Kalau lafaz yang sekarang ini dengan sanad yang banyak itu dengan lafaz faqtulu. Ya. Apa artinya faqtulu? Bunuhlah. Kalau tadi pukullah dengan pedang, kalau di sini bunuhlah atau perangi. Ya. Kainan mankana. Inilah perbedaan antara lafaz yang tadi dengan lafaz yang sangat banyak sekali sanadnya di sini. Intinya sama. Bunyi hadisnya senada dan perbedaannya hanya satu kata, yang sana fadribuhu bisayfi, yang sekarang faqtulu, bunuhlah dia. Ini kedua-duanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 4736. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ya'fur an abihi an Arfaja radhiyallahu taala. Ini antara Imam Muslim dengan Arfaja, ya, tiga orang. Utsman bin Abi Syaibah gurunya Imam Muslim, Yunus bin Abi Ya'fur kakek gurunya, yaitu guru dari gurunya, kemudian ayah dari Yunus bin Ya'fur ini bin Abi Ya'fur, kemudian baru Arfaja. Tiga orang antara Imam Muslim dengan Arfaja. Sementara ya, yang tadi yang pertama 4734, ya, Abu Bakar dengan Muhammad bin Bashar dari gurunya Gundar, ya, kemudian dari Syu'bah berarti sudah tiga, kemudian Ziyad ibni Alaqah empat, kemudian baru Arfaja. Perbedaan satu, ya, satu orang, satu tingkatan, satu level dari Imam Muslim ke Arfaja yang sekarang ini adalah tiga orang. Nah, di sana yang sebelumnya dari Imam Muslim ke Arfaja itu empat orang. Yang tiga itu nama istilahnya dalam ilmu hadis Ali, ya, tinggi. Sementara yang empat ini dibandingkan yang tiga tadi dinamakan dengan Nazil, rendah. Maksudnya jarak antara perawi dengan Nabi itu, yang Ali itu sedikit, sehingga mereka sangat bangga dengan itu, ya. Kalau yang Nazil itu jarak antara perawi pembuku hadis dengan Nabi itu panjang, lama, banyak sekali perawinya, ini namanya Nazil. Dan ilmu Nazil dengan Ali ini ilmu yang sangat berharga, yang sangat digandrungi oleh para perawi-perawi hadis. Bahkan mereka rela melakukan perjalanan berbulan-bulan demi menaikkan level yang tadi. Saya ingat seorang dari ulama hadis, dia dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis, ya, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti. Ini gurunya para imam yang empat ini, ya, level guru dari guru mereka ini dan guru dari imam yang empat, imam mazhab Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti dari generasi tabi'in. Ya. Dia pernah menempuh perjalanan satu bulan untuk mendapatkan hadis yang sudah ada pada dirinya. Cuma yang sama dia itu sanadnya lebih banyak satu orang. Yang seperti sekarang ini. Antara dia dengan Nabi itu agak berlebih satu orang. Nah, kemudian dia tahu kalau seandainya dia dapat riwayat itu dari si fulan yang sangat jauh. Nah, dia akan naik sedikit levelnya. Menjadi tiga atau dua, misalnya yang pertama tiga, yang keduanya dua orang. Maka dikejarnya yang dua tadi walaupun menempuh perjalanan satu bulan. Ya. Jadi memang berharga bagi mereka sanad yang ahli ini, sanad yang tinggi, karena semakin dekat mereka dengan Nabi SAW. Nah, ini perbedaan antara hadis yang terakhir di bawah bab ini dengan hadis yang pertama dan yang kedua. Kemudian Kata Arfaja, saya mendengar Nabi SAW bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, siapa yang datang kepada kalian, maksudnya umat ini, sementara urusan kalian semua berada di tangan seseorang, ya, maksudnya seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang presiden, ya, seorang penguasa pemimpin, dia datang orang tadi, yuridu an yashuqqa asakum, dia datang untuk memecah belah, ya, mencabik-cabik persatuan kalian, ya, au yufarriqa jama'atakum, atau memecah belah persatuan kalian. Kata Nabi SAW apa? Faqtuluh. Nah, sesuai dengan lafaz yang sebagian yang kedua, hadis yang kedua, maka bunuhlah, atau maksudnya adalah perangi, ya. Ini khitabnya, ungkapan ini ditujukan kepada kaum muslimin, ya, semua. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab yang ke-14, hukum orang yang memecah belah persatuan kaum muslimin adalah diperangi. Tetapi Imam Nawawi ketika menyarakan bab ini, dia mengatakan prosedurnya adalah diperingatkan terlebih dahulu, ya, disuruh kembali kepada persatuan, diingatkan, diberikan himbauan-himbauan, ya, untuk tetap kembali kepada persatuan dan kesatuan. Apabila mana memang sudah bersekeras dia, maka barulah yang diperintahkan oleh Nabi ini diterapkan, ya. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya. Selanjutnya kita lanjutkan atau sambung ke bab berikutnya yang ke-15, ya. Bab idza buyi'a li khalifataini, bab bila mana ada dua pemimpin yang diangkat, ya. Ini kekacauan juga ini, ya. Ada dua yang pemimpin yang diangkat, ya. Apa yang dilakukan? Jawabannya dalam hadis yang ada di bawah bab ini. Apabila dua khalifah dibaiat, yang diangkat, dibaiat. Hadis satu-satunya nomor 4737. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Wahbu bin Baqiyah al-Wasiti. Qala haddatsana Khalid bin Abdullah, ya, Khalid ibn Abdullah, anil Jurairi, an Abi Nadrata, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, inilah hadisnya, hanya lima kata, idza buyi'a li khalifataini faqtulu al-akhara minhuma, apabila dibaiat dua orang khalifah, maka yang terakhir dikansel, ya. Yang terakhir dibaiat, waktunya berapapun, mungkin hari ini yang satu lagi yang hari berikutnya, yang hari ini itu yang sah, yang besoknya itu dikansel, ya. Faktulu, cancel di sini lafaznya adalah perangi. Faktulu al-akhara minhuma, perangi yang kedua, karena yang kedua itu memecah belah. Ya, yang kedua itu jelas memecah belah dan dikembalikan ke bab berikutnya sebelumnya. Karena sudah ada pemimpin, kemudian dia minta dibaiat pula. Ya, maka dia yang terakhir ini itu yang diperangi. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Ya, perangi yang terakhir dari keduanya. Berarti yang pertama yang sah, yang kedua pemberontak. Ya, yang kedua pemberontak. Wallahu a'lam. Bab yang berikutnya 16. Ya, bab yang ke-16. Bunyinya wujubul inkari 'alal umara fi ma yukhalifu syara'. Wa tarki kitalihim ma sallu wa nahwi dzalika. Bab wajibnya mengingkari melakukan pengingkaran terhadap para penguasa pada apa yang menentang syariat. Ya. Wa tarqi qitalihim, dan tidak diperangi selama mereka salat. Dan seterusnya, atau yang semisalnya. Bab kewajiban mengingkari penguasa yang menyelisihi syariat tanpa memberontak selama mereka menegakkan salat. Ini terjemahannya bagus sekali, ya. Hadis yang pertama 4738, maksudnya ketika pemimpinnya itu memiliki kekurangan-kekurangan, pelanggaran-pelanggaran syariat, tetapi ternyata dia sholat, maka itu penghalang dari pemberontakan, ya. Menghalangi dari memberontak. Kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, tetapi ternyata dia sholat, terlihat dia sholat, maka kata Nabi, jangan lakukan, ya. Tetap patuh dan taat kepada mereka. Hadis yang pertama 4738, Imam Muslim mengatakan haddatsana Haddab bin Khalid al-Azdi qala haddatsana Hammam bin Yahya qala haddatsana Qatadah anil Hasan an Dabbata ibn Mihsan an Ummi Salamah radhiyallahu anha istri Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya, satakunu umara'u fata'rifunahu fata'rifuna wa tunkirun. Akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang kalian sukai dan yang kalian benci. Ya, ada pemimpin yang disukai, ada yang kalian benci. Ya. Di sini yang berbuat baik juga berbuat mungkar. Berbuat baik tentu disukai. Berbuat mungkar pasti dibenci. Faman arafa bari, faman arafa bari, wa man ankara salim, walakin man radiya wa taba. Ya, inilah pembahagian rakyat berdasarkan pemimpin yang tadi, pemimpin yang ya, yang banyak rusaknya, yang banyak pelanggarannya, yang tidak becus. Berarti ini kabar dari Nabi, bukan muncul seketika. Ya, pemimpin-pemimpin yang zalim bukan muncul begitu saja. Nabi sudah mengabarkannya dan mengajarkan kepada kita prinsip dalam bersikap terhadap mereka. Ya. Ada tiga golongan orang ketika ada pemimpin yang seperti ini tipenya. Yang pertama, man arafa bari. Man arafa bari. Ya. Barang siapa yang mengetahui maka dia lepas, ya, bebas. Kata Imam Nawawi, di sini mengetahui itu artinya, ya, karena ada terjadi dua lafaz hadis. Yang pertama, faman kariha bari. Ya, barang siapa yang tidak suka atau membenci, maka dia telah bebas dari tuntutan. Nah, dengan lafaz ini, tidak ada masalah. Faman kariha bari. Barang siapa yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin tadi, maka dia telah bebas dari tuntutan. Berarti dia tidak menyukai dalam hati. Karena ada pengingkaran terhadap kemungkaran itu tiga tingkat, ya. Yang pertama mengingkari dengan apa? Wewenang atau tangan. Kemudian mengingkari dengan lisan. Kemudian yang terakhir apa? Mengingkari dengan hati. Ini yang kariha. Barang siapa yang mengingkari dengan yang barang siapa yang mengingkari, maka dia telah bebas tuntutan di akhirat tentunya. Ya, berarti dosanya hanya dipegang atau dipikul oleh pemimpin yang tidak becus tadi. Sementara dia yang mengingkari apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut dengan hati, ini minimalnya, maka dia bebas tuntutan. Tidak ada masalah. Di akhirat dia tidak akan ada sangkut pautnya dengan kesalahan dan pelanggaran serta ketidakbecusan pemimpin tersebut. Yang kedua, ya. Wa man ankara di sini arafa, ya. Ya. Di sini Imam Muslim mengatakan, Imam Nawawi, wa amma man rawa faman arafa faqad bari, seperti lafaz sekarang ini, barang siapa yang mengetahui maka dia bebas. Maknanya wallahu alam, kata Imam Nawawi, man arafal munkar walam yastabih alaih, maksudnya dia mengenal kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ada memang orang yang dia menentang tetap karena dia merasa itu kepelanggaran, ya. Karena maksudnya adalah mengenali mana yang salah dan mana yang tidak salah dari sikap dan tindakan pemimpin tersebut. Yang mengenali itu salah, ini baik, ini benar, kemudian yang salah diingkari, yang benar disupport, kemudian disetujui, nah ini yang selamat. Ini yang selamat. Ini yang maksudnya mengetahui tadi, bukan mengetahui diam-diam saja, tapi mengetahui oh ternyata ini keliru ini, kemudian dia mengingkarinya dalam hati minimal, maka dia bebas tuntutan nanti di akhirat. Wa man ankara salim, apalagi yang mengingkari, ya, dengan memberi nasihat, mengingkari dengan cara yang syar'i, maka dia juga akan ya selamat. Ya. Yang tadi bari artinya bebas tuntutan. Kalau yang kedua mengingkari, maka dia akan selamat, menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan orang lain ketika kesalahan penguasa itu disampaikan. Kemudian bisa jadi berubah, bisa jadi dia menerima dan akhirnya semuanya selamat, dia juga selamat, yang lain juga selamat. Tetapi yang tercela di sini yang ketiga, yaitu walakin man radiya wa taba, yang tercela dan mendapatkan ancaman hukumannya sama dengan penguasa tersebut, dosanya sama, yaitu orang yang suka dan bahkan ikut-ikutan pula, ya, ikut-ikutan dengan ketidakbecusan pemerintah, maka dia akan dituntut nanti di akhirat. Jadi kezaliman penguasa itu dia sukai dan dia ridha, bahkan dia ikut juga berbuat kezaliman. Ya. Ketika pemimpinnya itu korupsi, di bawahnya juga korupsi. Ini penting bagi kita ini untuk pemasukan. Nah, ini radiya wa taba. Bukan membenahi tetapi juga ikut serta bergelimang dengan harta haram. Nah, nanti tercela dan dosanya sama. Walaupun dia mungkin hanya sebatas seorang pegawai saja. Bukan pemimpin, tetapi dia termasuk perangkat pemimpin tersebut dan dia suka dan dia ikut serta, maka dosanya dosa sama. Ya. Qalu, kata para sahabat setelah selesai hadis ini, afala nuqatiluhum? Kalau begitu pemimpinnya Rasulullah, enggak pantaskah kami memerangi mereka? Ya. Qal, kata Nabi SAW, la, tidak, jangan perangi, jangan memberontak. Ma sallau, selama mereka kamu lihat salat. Ya. Apalagi kalau pemimpin itu ketika salat nampak. Ya. Diperlihatkan salatnya jelas. Kalau dulu kan enggak nampak. Kaum muslimin bertemu saja di masjid. Sekarang ya salat dipantau. Yang jauh dari situ lihat dia sedang salat, maka nampak dia salat. Nabi SAW mengatakan jangan perangi, jangan keluar, jangan memberontak, ma sallau, selama mereka salat. Apapun Nabi SAW mengatakan selama dia salatnya benar, tidak ada. Selama salatnya khusyuk, tidak. Nabi mengatakan selama mereka salat. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua 4739. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad ibn Bashar jami'an an Mu'adhin wal lafdhu li Abi Ghassan qala haddatsana Mu'adhun wa huwa ibn Hisham Dastawai qala haddatsani Abi an Qatadata qala haddatsana Al-Hasan an Dhabbah ibn Mihsan Al-Anazi an Ummi Salamah radhiyallahu an Ummi Salamah zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ini hadis Nabi innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya nanti akan diangkat atas kalian penguasa-penguasa. Fata'rifuna wa tungkirun, maka kalian ya setuju dan kalian ingkari. Kebaikannya sedikit, keburukannya banyak, dan kalian betul-betul apa kecewa dengan keadaan mereka. Faman kariha minkum faqad bari'a, siapa yang tidak suka dalam hati di antara kalian maka dia terlepas dari tuntutan dan tidak bersama-sama melakukan kesalahan. Ya. Dengan hati saja dia mengingkari maka dia bebas dari kesalahan penguasa tadi. Waman ankara, dan siapa yang mengingkari faqad salim, maka dia selamat. Yang tadi bebas ya, tuntutan yang sekarang ini selamat. Ya. Selamatnya tentu dia diselamatkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah karena dia mengingkari. Ya. Walakin man radiya wa taba, ini yang ketiga tadi, siapa yang ridha dan bahkan ikut serta pula ya, mendapat manfaat dari ketidakbecusan pemerintah. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, kalau begitu pemimpinnya tidak pantaskah kami memerangi mereka. Qala la ma sallau, ai man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Ini yang pertama, yaitu orang yang membenci dengan hati dan mengingkari dengan hati. Ini yang bebas dari tuntutan dan selamat. Itu hadis yang kedua yang senada dengan hadis yang pertama dan yang mengajarkan kepada kita prinsip bila mana berhadapan dengan penguasa dia sholat tetapi ngurusi pemerintah tidak becus. 47-40. Kata Imam Muslim, haddatsani Abu Rabi' al-Ataki qala haddatsana Hammad ya'ni ibn Zaid qala haddatsana al-Mu'alla ibn Ziyad wa Hisham an al-Hasani an Dhabbah ibn Mihsan an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi dhalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda senada dengan yang sebelumnya, ghaira annahu qala, hanya saja di sini dia mengatakan, faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima, siapa yang mengingkari maka dia bebas dan barang siapa yang membenci maka dia selamat. Ini perbedaan lafaz yang sekarang dengan yang sebelumnya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 4741, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Hasan ibn Rabi' al-Bajali qala haddatsana ibn al-Mubarak an Hisham an Ha'anil Hasani an Dhabbah ibn Mihsan an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara mithlahu, mithlahu dengan binahwi dzalika, hampir sama, tetapi binahwi dzalika itu ya perbedaannya cukup banyak, sementara mithlahu itu hampir-hampir senada dan perbedaannya tidak terlalu banyak ya. Mithlahu illa qawlahu, kecuali kata-katanya walakin man radiya wa taba wa lam yadhkurhu, kata-kata walakin man radiya wa taba tidak ada. Inilah empat hadis di bawah bab ini memberikan kepada kita kaidah ketika penguasa ya kita terima sebagian dari tindakannya dan kita benci, kita tidak suka dari sebab dan banyak dari keputusan-keputusannya. Lalu apa yang perlu kita ingat di sini, Nabi mengajarkan dua yang benar. Yang pertama membenci dalam hati, yang kedua tidak menyukai, kemudian ada reaksi yaitu melakukan proses memberikan nasihat dengan cara yang syar'i. Sementara yang ketiga yang harus kita hindari yaitu ridha, suka dengan kondisi demikian dan bahkan mengambil mengambil manfaat juga dari kondisi pemimpin yang seperti itu. Inilah bab yang ke-16 dan itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bab yang berikutnya. Dan saya juga sudah selesai ini satu juz. Berbeda memang. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم